السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni' tentang bab syirkah atau syarakah atau syarikah, yang telah kita mulai pada pertemuan sebelumnya bahwa syirkah ada dua bentuk. Ada syirkah al-milik atau istihqaq, dan kemudian syirkah uqud. Syirkah milik sudah kita jelaskan, itu dua orang terlebih bersyarikat memiliki sesuatu aset. Kemudian bisa jadi bentuknya ittirari atau ikhtiari, terpaksa, seperti dalam kasus waris, atau memang mereka bersepakat untuk memiliki bersama sebuah aset, seperti antara suami istri membeli sebuah rumah dengan menyertakan uang masing-masing. Kemudian bentuk yang kedua adalah syirkah uqud, syirkah dalam akad. Dan ini yang biasa dibahas oleh para ulama dalam pembahasan bab syirkah, dan telah kita mulai juga dengan menjelaskan definisi syirkah yang pertama, dinamakan dengan syirkah inan, yaitu bergabungnya dua orang atau lebih dengan hartanya dan dengan badannya, arti dengan kerja mengelola atau mengembangkan harta tersebut. Berarti ada harta yang disetorkan untuk modal dikembangkan dari masing-masing pihak yang bersyirkah, dan kemudian ada kerja atau usaha dari setiap anggota syirkah yang menyetorkan modalnya tersebut. Kemudian muallif melanjutkan di sini dengan perkataannya fayanfuzu. Itu hasil Syekh. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala fayanfuzu tasarrufu kulli minhumā fīhimā bihukmi al-milki fī naṣībihi wa bil wakālati fī naṣībi syarīkihi. Dan kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama dan berserikat dapat melakukan pengelolaan terhadap harta keduanya bihukmil milki fi nasibihi, sesuai dengan ketetapan dari bagian nasib harta yang dimilikinya, dan dengan wakil dan yang diwakilkan dari kepemilikan dalam kerjasamanya. Maksudnya adalah A menyerahkan uang umpamanya 100 juta, Ahmad 100 juta, kemudian B atau Badu menyerahkan uang 200 juta. Ahmad boleh mengelola 300 jutanya ini, membeli sesuatu untuk dikembangkan, untuk dijual, dan Badu pun boleh mengelola 300 juta ini untuk membeli sesuatu dan dijualkan untuk mendapatkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Maka Ahmad yang punya modal 100 juta, kalau dia bertransaksi dengan nilai membeli barang 200 juta, berarti 100 juta adalah uangnya sendiri, dan 100 jutanya lagi dia sebagai wakil dari pemilik modal yang 200. Begitu juga Badu yang memiliki modal 200 juta, dia bisa bertransaksi dengan harga, pokoknya dia beli suatu barang atau aset barang dagangan untuk dijual kembali, mobil umpamanya, dia beli mobil bekas tadi dengan harga 250 juta, padahal kan uang dia cuma 200 juta. Berarti yang dengan 200 jutanya dia adalah bertasarruf, berwenang dalam hartanya sendiri, yang 50 juta adalah uang Ahmad yang disetorkannya dalam modal tadi, ini dia tasarrufkan dia kembangkan dengan sebagai wakil karena diizinkan oleh Ahmad untuk dikembangkan bersama. Ini maksud perkataan mu'alif di sini. Terus ya. Wa yushtaratu an yakuna ra'sul mali minan naqdaini al-madrubaini. Dan disyaratkan walau maksusain yasira. Enam. Wa saqalin. Qaban. Wa yashtaratu an yakuna ra'sul mali min naqdain madrubain walau maksusain yasiran. Enam. Dan disyaratkan dalam kerjasama syirkah ini naqdain itu alat tukar berupa emas dan perak, sah? Iya. Al madrubain semua maksud yang dicetak. Nah. Sekalipun ada apa namanya penipuan dalam yang sedikit, nah. Ada penipuan yang sedikit. Nanti kita jelaskan maksudnya. Ya, setelah menjelaskan definisinya, mu'alif melanjutkan syarat-syarat yang harus penting diperhatikan oleh kedua pihak yang bertransaksi dalam syirkah tadi, dalam kerjasama tadi. Maka yang syarat yang pertama, ayakuna ra'sul mal, modal yang disetor itu, kata mu'alif, minan naqdaini al-madrubaini, dari dua mata uang, yaitu emas dan perak. Al-madruba ini yang dicetak. Artinya kalau satu yang menyerahkan emasnya adalah masih dalam bentuk tiber, artinya emas ketika ditambang itu kan belum murni emas, mungkin ada campuran logam-logam yang lain. Kata dia, ini modal saya. Ini tidak sah. Harus dari emas yang sudah dicetak. Walau maksusaini yasiran, walaupun ada tingkat umpamanya campuran lain tapi sedikit. Emas untuk agar bisa menjadi kuat, tidak lembek kalau emas 24 karat, dicampur dia dengan beberapa logam yang lain. Bila campurnya sedikit dengan tujuan untuk memperkuatnya, dicampur dengan beberapa jenis logam yang lain, bila sedikit tidak ada masalah. Kemudian di sini mu'alif mengatakan naqdain, dua mata uang. Dahulu mata uang adalah emas dan perak. Ya, sekarang mata uang setiap negara memiliki mata uang tersendiri. Ada rupiah kalau di Indonesia, ada dolar di negara lain, ada real, ada ringgit dan seterusnya. Ya, bahwa dalam persyaratan syirkah ini kan masing-masing menyerahkan modal. Lalu syarat modal itu harus uang yang berlaku di negara tersebut. Bolehkah dalam bentuk barang? Ya. Bolehkah dalam bentuk barang? Nanti mu'alif akan menjelaskan kalau tidak menjelaskan beliau. Nah. Kalau dalam bentuk barang, dalam hal ini sebagian para ulama dari mazhab Syafi'iyah tidak sah. Karena kalau berbentuk barang, maka tidak bisa menentukan keuntungannya. Umpamanya Ahmad dengan Abdullah di tahun awal 70, Ahmad menyerahkan tanahnya kepada Abdullah sebanyak 1 hektar pas di pinggiran jalan Tamrin sekarang umpamanya di Jakarta. Kata Ahmad kepada Abdullah, ini putarlah modal saya. Kamu modal kamu apa? Saya ada uang, kata dia. Saya ada uang 1 juta. Ini modal saya, tanah ini 1 hektar di pinggiran tamrin ini. Ini modal saya ya. Silahkan kamu mau bisnis apa, bisnis properti kata dia. Ya udah, kita kerjasama. Saya kalau sempat pun saya ikut, kalau enggak saya mohon maaf enggak ikut. Ya, bisnis properti dijual, dijual, dibeli lagi, dijual, dibeli lagi, dijual, dibeli lagi, dan terusnya. Sekarang berapa lama ya mereka mengelolanya, lalu sekarang mereka ingin bagi hasil. Kata Abdullah, alhamdulillah kita ada untung banyak katanya. Dulu modal saya 1 juta, tanah kamu dulu saya jual dengan harga 9 juta, sehingga kita dapat modal 10 juta dan sudah kita kembangkan. Dan sekarang nilai asetnya sudah umpamanya 2 miliar. Kata Ahmad, sebentar, seingat saya dulu modal saya adalah 1 hektar tanah saya di jalan, di pinggir jalan Tamrin. Mari kita cek NJOP atau harga pasar tanah saya itu per meter sekarang Tamrin berapa? 1 hektar berarti 10.000. Sekarang di sana umpamanya sudah 30 juta. Berarti modal saya adalah 3 miliar umpamanya. 3 miliar sekarang kamu katakan baru 2 miliar. Berarti kita rugi. Kalau rugi kembalikan dulu uang saya semuanya. Maka pekerjaan mereka menjadi sia-sia. Kenapa? Karena modalnya adalah aset yang bukan uang tunai di negeri tersebut. Begitu juga kalau bukan uang tunai negeri tersebut. Di tahun 95 Budi menyerahkan kepada Abdullah modal sebanyak $10,000. Ya, mereka berdua mau mengelola sebuah toko umpamanya toko busana muslim di tahun 95. $10,000 di tahun 95 itu cuma 25 juta. Kemudian Abdullah nyetorkan modal di waktu itu 10 juta. Berarti modal mereka semuanya 35 juta rupiah. Mereka beli barang semacam dijual, dijual, dijual, dijual, masya Allah. Sudah berkembang sekarang menjadi 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Kata Abdullah, mari kita bagi hasil. Kata Ahmad, ya udah, nggak apa-apa kita bagi hasil sekarang. Kamu modal kamu dulu berapa, Abdullah? 10 juta. Kata Abdullah, ya modal saya dulu ingat berapa? $10,000. $10,000 sekarang sudah 140 juta. Kata Ahmad, berarti rugi. Saya ambil modal saya $10,000, saya kurang dengan porsi saya. Saya kurang dengan porsi saya. Kamu tetap berkurang juga porsi kamu dari 10 juta. Ya. Berarti ini yang menyebabkan ke gharar ketidakadilan dalam akad ini, karena modal mereka adalah bukan naqdaini al-madrubaini walau maghshusaini yasiran. Karena pertama modalnya adalah harta aset selain uang. Kemudian yang kedua, modalnya uang, tapi bukan uang di negeri tersebut. Pendapat yang terkuat dalam hal ini, dalam dua kasus tadi, boleh modal itu dari aset harta, dan boleh juga dari mata uang asing, tapi dengan syarat disepakati dengan nilai, kalau di Indonesia transaksi dengan rupiah tentu, dengan rupiah per saat disetorkan. Bukan perusahaan dibagi hasil. Ya. Ketika dalam kasus pertama Ahmad menyerahkan tanah 10.000 meter di pinggiran Tamrin. Dinilai di waktu itu, kata Abdullah Rahman, kamu bukan modal, kamu bukan tanah ya. Terus ya harus dinilai dengan rupiah sekarang. Ya, dinilai pada tahun 70 tadi keluar angka umpamanya 30 juta seluruhnya. Umpamanya 3.000 per meter umpamanya. Keluar angka 30 juta. Sedangkan modal Abdullah adalah tadi 10 juta. Berarti 1:3. 25% dengan 75%. Walaupun nanti tanah itu melonjak tinggi seperti yang dalam kasus tadi. Ya, sudah menjadi umpamanya 2 miliar. Menjadi 2 miliar. Maka modal dari Ahmad bukan lagi tanah 10.000 meter di pinggiran Tamrin, tapi tadi 20 juta. Nah, 20 juta rupiah. Ya. Sehingga di sini jelas ada keuntungannya sebanyak berapa? 1,9 miliar sekian lah ya. 1,8 sekian miliar. Sehingga itu yang akan dibagi. Dalam contoh yang kedua, di mana Ahmad menyerahkan 10 ribu dolar USD pada tahun 95, dan Abdullah menyerahkan uang sebanyak 10 juta. Ya, Abdullah mengatakan kepada Ahmad, Ahmad, kamu memang menyerahkan dolar, tapi karena kita akan putar di Indonesia, enggak bisa, dolar tidak dianggap sebagai mata uang yang sah, maka kita harus, kamu harus mau setuju untuk disepakati sekarang dengan kurs sekarang 2.500 rupiah umpamanya di tahun 95, maka modal kamu 25 juta, modal saya 10 juta. Dengan demikian saya 1, kamu 2,5. 1:2,5. Berarti keseluruhan modal kita adalah 35 juta. Nanti menjadi 100 juta, 35 juta kita keluarkan, yang selisihnya 65 juta baru kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Lah, modal saya kan dulu dolar, sekarang saya rugi ini. Kalau kamu tidak mau sepakat dengan rupiah, udah bawa 100 dolar, kamu tukarkan dengan rupiah, serahkan rupiah. Karena tidak bisa, kita kan mau beli baju busana muslim. Mereka enggak mau terima pembelian dengan dolar umpamanya dan seterusnya. Ya. Ini penting diperhatikan agar syirkah tadi benar-benar membawa keberkahan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa in khanahu kharajtu min bainihima. Dua orang bersyirkah, aku yang ketiganya, kata Allah Azza wa Jal. Artinya dia akan diberkahi usaha tadi selagi salah satu tidak berkhianat. Bila salah satu berkhianat, aku tinggalkan, aku keluar dari syirkah tadi, aku tinggalkan mereka melakukan perbuatan mereka sendiri. Ya, maka bila ini tidak diketahui dengan baik, tidak disepakati dengan baik, biasanya terjadi seperti yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ أَيَبْغِي بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ. Sungguhnya sangat banyak orang yang bersyirikat, satu ingin menzalimi yang sebagian, sebagiannya ingin menzalimi sebagian yang lain. Ya. Karena itulah para ulama kita, para fuqaha kita menjelaskan rukun dan syarat ini agar syirkah tadi terjaga, tetap membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Cukup anak kira saya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dari penjelasan terkait dengan syarat daripada sahnya dan baiknya akad syirkah, dan ada beberapa syarat lagi insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan di line telepon 021 823-6543 untuk memperdalam pembahasan dan mungkin bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan lebih terperinci dalam permasalahan syarat dalam syirkah, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana? Dari Bondan, Jakarta, Pak. Silakan, Akhi. Pak, Ustadz mau tanya, kan kalau kemarin, kalau nggak salah dibahas untuk ada pertanyaan mengenai uang pensiun. Pengelolaannya kan dilakukan seperti ya tidak syariah lah. Nah, kira-kira sebetulnya dalam Islam, pengelolaan pensiun seperti apa yang cocok gitu loh, Ustadz. Jadi maksudnya, saya ngumpulin uang, kemudian pada saat pensiun saya pengen nggak kerja, tapi uang itu bisa menghasilkan. Memang ada nggak konsep di yang di syariah gitu loh, Ustadz? Sebentar. Kira-kira. Anda kira-kira memiliki kebijakan dalam hal ini? Nggak. Saya sendiri pribadi misalnya, Ustadz. Saya, ngumpulin uang, terus jelas. Saya mau nanti pensiun nggak mau kerja, tapi saya misalnya mau sholat-sholat aja gitu loh, Ustadz. Nah, sholat-sholat aja. Kira-kira gimana cara ininya, Ustadz, yang syariah gitu loh untuk mengelola pensiun saya sendiri. Baik, itu saja pertanyaan. Pensiunan sendiri, alhamdulillah, Bondan. Kalau pensiunan sendiri itu bukan pensiunan namanya. Yang dibahas itu adalah pensiunan yang menjadi aturan sebuah negara. Itu aturannya itu yang mengeluarkan undang-undang adalah DPR, di mana dana pensiunan itu harus dikelola dalam bentuk deposito tadi di lembaga keuangan konvensional, ya itu, dan itu bagian besar dari modal dari lembaga keuangan konvensional. Di sebagian negara Islam di Timur Tengah ada salah satu lembaga pensiunan instansi pemerintahan itu dibuatkan dengan keputusan raja, dibuatkan untuk menjadi bank syariah, dan dia menjadi bank syariah terbesar dengan capital asset di waktu itu sampai sekitar 1000 miliar dolar lebih. Karena dana pensiunan itu tentu banyak. Ketika dia dikelola dalam bentuk didirikan menjadi bank syariah, ya, bank syariahnya menjadi besar, dan pensiun dan para pensiunan di instansi pemerintahan atau swasta tadi akan enak memakan uang pensiunannya, karena dikembangkan dengan cara yang halal. Ya, kalau dikembangkan dengan cara yang haram, ya ini bagian dari apa yang dimakan, air susu dibalas dengan air tuba lah. Dahulu seorang aparat sipil negara menghabiskan umur sehatnya untuk negara. Ketika dia menjadi tidak berdaya dan masa tuanya, diberikan pensiunan, tetapi sekian persennya adalah uang haram. Mau dimakan takut dimurkai Allah, mau tidak dimakan kondisi sudah lemah, sudah tidak bisa lagi berdaya mencari rezeki Allah. Ya, kalaulah dikelola dengan cara yang halal, dan ini juga himbauan kepada pemegang kebijakan DPR atau siapapun yang memegang ketentuan dalam hal ini, ya artinya berbalas budi lah gitu. Jangan air susu dibalas dengan air tuba tadi. Ya, kan bisa dibuatkan bank syariah terbesar dengan dana yang besar tadi, sehingga atau dibuatkan usaha-usaha yang lain yang halal, sehingga para pensiunan tadi ketika di masa tuanya makan uang itu halal, enak makan, terima semuanya. Ya, kalau mengenai pensiunan pribadi Anda, kelola banyak caranya. Ya, banyak cara mengembangkan investasi. Setiap akad di dalam yang kita pelajari, yang kita jelaskan setiap pertemuan di Radio Roja ini adalah akad yang bisa mengembangkan dana Anda tadi. Akad syirkah bagian dari itu. Ya, syirkah tadi ada syirkah ainan seperti yang kita jelaskan ini, juga ada syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah, Anda setorkan modal Anda ke pihak lain. Tentu karena Anda menyetorkan uang Anda, tentu Anda lihat track record dari orang ini, apa rekaman jejak dari orang ini dalam bidang dunia usahanya. Orangnya profesional atau tidak. Kemudian usahanya sekarang sedang bagus atau tidak. Kemudian orangnya amanah atau tidak. Orangnya profesional dalam mengelola usaha, tapi tidak amanah. Tentu Anda berarti sedekah ke dia namanya. Nanti uang Anda enggak kembali lagi. Tapi kalau dia amanah dan enggak profesional, sama aja uang Anda taruh simpan di bawah lemari Anda. Karena enggak profesional itu akan menuai kerugian bukan pertambahan. Maka apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal, ya, di mana seorang wanita mengatakan kepada bapaknya, ya abadati sta'jirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, angkat dia menjadi orang upahan kita. Sungguhnya orang upahan yang terbaik adalah al-qawiyul amin, kuat dan amanah. Para ulama menjelaskan kuat di sini profesional di bidangnya. Kalau di bidang dagang, dia sangat mengerti di dagang ini dan profesional lah. Ya, sehingga orang-orang yang menyetorkan dananya untuk pensiun hari tuanya tadi senang dan setiap tahunnya mendapatkan dividen yang halal. Masyaallah. Wallah taala. Masyaallah, jazakumullah khairah. Demikian akhwan dan untuk pengelolaan pensiun pribadi secara khusus. Dia banyak hal dan banyak cara yang bisa dilakukan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021. Kemudian satu lagi ya, beliau menganggap kalau sudah tua inginnya sholat-sholat aja. Fokus ibadah maksudnya begitu. Ya. Ya, hi. Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, dia kan lebih tua dari Rasulullah 2 tahun. Rasulullah wafat umur 63, beliau berarti umur 65. Masa. Beliau diangkat menjadi khalifah. Ya. Besok setelah beliau diangkat, beliau memanggul kain dagangan bawa ke pasar. Berapa umurnya? 65 berarti ke Indonesia ada pensiun kan? Di mesin kan umur berapa? 55 umpamanya. 10 tahun berarti sudah pensiun dia, tapi masih ngangkat kain ke pasar dan khalifah itu. Masyaallah. Nah, presiden enggak malu dia buat jualan ke pasar. Dan bertemu dengan Umar, dia sedang mengangkat kain di pundaknya. Dia Umar mengatakan, "Ila aina ya khalifata Rasulullah?" Wahai pengganti Rasulullah, mau ke mana? Kata dia, dagang pasar. Lalu Umar mengatakan, kemarin kan engkau sudah diangkat menjadi khalifah, menjadi presiden, mengurus umat Islam. Kalau engkau berdagang ke pasar, siapa yang mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar membalas menimpali dengan ucapannya, kalau saya tidak dagang ke pasar, siapa yang mengurus perut anak istriku? Maka kemudian Umar mengambil kebijakan bahwa diberikan, udah, wahai khalifah Rasulullah, engkau tidak boleh dagang lagi ke pasar, tapi biaya hidupmu, istrimu, dirimu dan anakmu setiap hari diambilkan dari Baitul Mal setengah ekor kambing. Berarti seekor kambing untuk 2 hari. Berarti gajinya 15 ekor kambing sebulan. Seperti itu gaji khalifah. Enggak ada yang jangan. Umur pensiun adalah umur yang paling bagus untuk Anda mengembangkan usaha. Karena Anda sudah mengalami, mengecam manis dan pahitnya, getirnya kehidupan, sehingga Anda lebih mengerti cara mengembangkan harta tadi. Tapi kalau mau enak-enak, mau sholat-sholat saja. Ya, ini bukan akhlak seorang muslim. Rasulullah Abu Bakar tadi bisa kita lihat di umur segitu masih berdagang. Dan menjadi sebuah ibadah khusus saja. Ya, tentu. Insyaallah. Allah berkati. Barakallahu fiik. Demikian satu faedah tambahan dari Ustaz untuk antum dan juga secara umum bagi kita semua pendengar dan pemirsa Raja TV. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Semarang. Pak Abdullah, taib di Semarang. Tafadhol, silakan. Silakan, pertanyaannya. Saya punya modal. Ya. Saya serahkan pada. Saya serahkan kepada sahabat saya. Ya. Yeah. Dikelola. Kemudian, Pak? Pertanyaannya? Pertanyaannya, semula dia tak gaji, angkatannya digaji setiap bulan 5 juta. Kemudian? Setelah beberapa tahun, mulanya modalnya 1 miliar. Setelah beberapa tahun menjadi 3M. Kemudian, Pak? Itu seharusnya diakati apa? Tadi kan Anda kan sudah gaji. Iya. Ya berarti gaji akadnya. Terus pertambahan modal itu jadi hak saya. Alhamdulillah, iya. Haknya dia hanya gaji 5 juta per bulan. Tapi kalau Anda ingin dia berikan dia bonus, ya alhamdulillah, berarti itu kebaikan dari Anda. Demikian Pak Abdullah, bisa difahami insyaallah. Halo, Taib. Hasan, alhamdulillah. Taib, demikian Pak Abdullah di Semarang, semoga jawaban Ustaz memberikan manfaat bagi Bapak ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya di telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ya, Ibu Samina di Cibinong. Baik, Ibu Samina, silakan. Ini, Pak, saya belum tahu gimana sistem borongan gitu ya, seorang pekerja dengan seorang punya bangunan. Itu yang punya apa? Sistem borongan gitu. Misalnya antara pekerja dengan yang punya apa? Ya, seorang pekerja menawarkan borongan dengan misalnya dia punya target setengah bulan 15 juta, tapi di hati yang pemilik pekerja itu kurang suka gitu, kayaknya keberatan gitu. Enggak paham saya, Ibu. Pelan-pelan Ibu ngomongnya. Nah, gini. Borongan apa maksudnya? Borongan apa yang dimaksud ini, Ibu? Misalnya begini, kita ingin membuat suatu bangunan rumah. Terus ada pekerja, dia punya tim. Nah, sebentar. Membuat bangunan rumah ya, Bu? Rumah orang gitu umpamanya. Yes. Ibu ya, kontraktor ya. Berarti. Ibu ada karyawan, ada orang upahan gitu. Terus? Ada seorang pekerja mengajukan tawaran kalau misalnya setengah bulan dia bisa menyelesaikan rumah itu setengah bulan. Tapi harga itu kayaknya kemahalan gitu. Nah, menurut syariat Islam tuh hukum borongan itu gimana ya, Tad? Borongan boleh, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau menurut Anda kemahalan, tawar. Sampai cocok harganya, nggak cocok ya jangan. Kalau kita nggak suka, menolak dari pekerja lain, nggak masalah gitu, Tad? Nggak masalah. Kan antara din, Ibu. Kata Allah, ya yunadzina amanu la ta'kulam walakum bainakum bil batin illa antakuna tijaratan antara din minkum. Kecuali perniagaan yang kalian saling redho. Anda butuh jasa dia. Ya, dia butuh imbalan jasanya adalah uang. Berapa imbalan jasanya? Baik, bisa jadi imbalannya harian, bisa jadi imbalannya proyek kerja. Proyek kerja umpamanya buat rumah dengan ukuran seperti ini, gambarnya seperti ini, berapa lama kau siap? Kata dia, ini normalnya coba tawarkan ke kontraktor lain atau pekerja lain biasanya 9 bulan. Tapi saya bisa mengerjakan 6 bulan. Karena saya mengerjakan 6 bulan, harga saya beda dong dengan yang lain. Ya. Kalau yang lain biasanya Ibu sudah tawarkan berapa umpamanya? Ibu katakan 50 juta. Saya minta 70 juta. Kalau Ibu enggak mau, ya udah saya enggak mau, saya cari yang lain aja. Enggak ada masalah. Baik, demikian Ibu Samina. Enggak enak di hati saya, Tas. Ada keluhan di hati saya nih, Tad, nggak enak nih. Halo? Iya. Halo? Iya. ada seorang kafir mengeluh sama saya. Ada orang sedikit banyaknya kenal sunnah. Dia di depan mata saya mengadakan transaksi uang diterima dengan nominal benar. Tapi setelah itu si Ani masukin ke ATM. Ternyata katanya di ATM tuh masih ada kekurangan misalnya 100.000. Lalu dia mengeluh pada seorang kafir. Kata kafir, katanya si yang pengeluh itu, yang bawa uang itu, gitu, kurang gitu. Nah si kafir itu kesel dong. Orang merasa waktu di transaksi itu benar harganya, duitnya, nominalnya. Tapi kok pas dibawa katanya kurang. Nah gimana Tad? Kalau saya ada di situ Tad. Menurut saya tadi juga Tad. Jajak kebuli terot atau kebuli. Saya enggak paham Ibu. Baik. Untuk paham pertanyaannya. Kita pending Ibu ya, Umu Samina, penjelasan secara terperinci. Untuk pertanyaan nomor kedua, mohon maaf kita tidak bisa ambil secara pasti kesimpulannya, tapi Umu bisa bertanya kembali nanti sesi offline atau di agen di kajian berikutnya, dan satu pertanyaan tadi mungkin kita cukupkan. Baik, kita akan diberikan kesempatan berikutnya di 0218236543, di 0218236543. Kita akan kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya Abu Zahra di Malaysia. Abu Zahra di Malaysia, silakan. Ya. Ini Ustaz, saya mau tanya ini. No. Saya ada bisnis jual online. Misalkan saya ambil foto barang dari salah satu aplikasi online. No. Kemudian saya tawarkan di Facebook. Saya katakan harganya ini perkiraan sekian ribu. Jadi kalau ada yang minat akan order, kemudian menjelaskan warna dan ukuran yang diinginkan, kemudian barangnya saya pesan. Setelah saya pesan barangnya sampai, kalau dia mau ambil ya terserah, kalau tidak mau ambil ya tidak apa-apa, saya bisa jual kembali kepada yang lain. Apakah jual beli seperti itu bisa Ustaz? Ini berarti Anda sudah menjual sebelum Anda miliki kan ya? Ya, saya tawarkan kan, cuma tidak ada kesepakatan janji dia wajib ambil atau tidak, cuma dia enggak jadi enggak ada masalah. Ya, enggak jadi enggak masalah. Tapi uang sudah dikirimkannya? Belum, nanti selepas sampai kalau jadi dia mau ambil ya dibayar, kalau tidak saya jual ke yang lain lagi Ustaz. Ketika dia pesan Anda beli gitu kan ya? Ya. Dia belum menyerahkan uang kepada Anda. Belum. Ya, kemudian setelah Anda beli, Anda tanyakan ke dia jadi beli atau tidak gitu. Iya, ya. Kalau jadi dia bayar, kalau enggak ada masalah gitu. Iya, Ustaz begitu. Ustaz. Itu boleh. Alhamdulillah Ustaz, ya jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, Abu Zahra di mana? Jazakallahu khair. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci tadi bagaimana sih? Ya. Tadi beliau mengatakan saya foto suatu barang. Nah. Saya taruh di medsos atau di mana? Lalu ketika ada orang yang menginginkan barang tersebut, saya katakan saya belum memiliki barang ini, saya beli dulu. Nah. Berarti tidak ada transaksi di sini. Baik. Dan pun orang yang ingin tadi pun tidak menyerahkan uang ketika dia ingin. Nah. Berarti tidak ada jual beli, nggak ada masalah. Kemudian dia yang menerima orderan tadi, permintaan tadi, baru dia beli barang. Yang berapa orang yang ingin minta, ada umumnya 15 orang. Nah. Dia beli 15 item, 15 unit. Setelah barang 15 tadi di tangannya, dia konfirmasi ulang lagi kepada masing-masing orang-orang tadi. Nah. Anda jadi beli atau tidak? Ketika orang itu mengatakan, ini barangnya ini, beliau mengatakan, iya saya jadi beli. Nah. Maka pada saat itu transaksinya, orang tadi setorkan uang, barang diserahkan. Nah. Ini boleh, enggak ada masalah. Dan bagi yang tidak jadi pun berarti tidak ada masalah juga. Iya, karena dia kan pada transaksinya pada saat barang sudah diterimanya. Nah, orang yang sudah pesan tadi dia bilang, "Oh, saya enggak jadi karena kebetulan saya dihadiahin oleh teman atau oleh kerabat barang yang sama." Nah. Apain saya beli lagi? Nah. Ya udah enggak apa-apa. Karena ada sebagian yang berjalan adanya uang kompensasi gitu Ustaz. Ketika tidak jadi dia harus membayar. Berarti ini merupakan salah. Kalau itu ketua sudah mengikat namanya tidak boleh. Masyaallah. Karena di waktu dia mengikat ya barang belum dimiliki oleh si penjual. Sahih. Ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Demikian tambahan faedah dari pertanyaan Abu Zahra di Malaysia. Kita akan kembali pertanyaan via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Bapak, di mana? Saya Pak Mustaqim di Ternate, Pak. Pak Mustaqim di Ternate, silakan Pak Mustaqim. Saya cuma mau nanya, ini saya seorang pedagang. Insyaallah. Tapi saya juga pernah apa melakukan itu amalannya koperasi lah. Namanya koperasi simpan pinjam, orang bilang begitu. Nah, Bapak, apakah sebagai apa di koperasi simpan pinjam, Bapak? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik, Bapak, sebagai apa waktu itu di koperasi sebagai anggota atau pengurus? Pengurus. Iya, anggota juga, Pak, anggota. Tapi anggota biasa. Ya, baik, kita akan simak jawabannya, Bapak. Jazakallah khair. Silakan, Pak. Ya. Koperasi simpan pinjam yang biasa dilakukan di negara kita oleh kaum muslimin, simpan pinjam dalam Islam bagus. Anda menyimpan berarti meminjamkan kepada pihak yang menerima simpanan. Kemudian bila ada pihak yang membutuhkan dia pinjam, berarti dari dana tadi dipinjamkan ke pihak ketiga. Ini suatu hal tolong-menolong dan bagus, dengan syarat tidak ada riba dalam hal ini. Ya, namun sayangnya yang terjadi realitanya, koperasi simpan pinjam umumnya ada pertambahan. Ya, pertambahan sekian persen dari dana yang dipinjam. Bila dipinjam umpamanya 1 juta, dikembalikan harus lebih dari 1 juta. Walaupun bunganya lebih kecil daripada dia minjam ke lembaga keuangan atau ke pribadi yang lain. Kalau dia pinjam dengan pihak lembaga keuangan, BPR atau apa, 1 juta harus bayar umpamanya 1 juta 100 ribu dalam jangka 1 bulan. Kalau yang dikoperasi pinjam umpamanya 1 juta 10 ribu, ya, jauh lebih kecil. Tetapi Allah mengharamkan riba sekecil apapun juga, karena Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ya, banyak orang yang ingin menyebarkan syubhat, kata mereka riba itu diharamkan kalau berlipat ganda. Karena mereka memahami firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ta'kulu riba adha'fan mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba berlipat ganda. Kata mereka, mafhumnya kalau tidak berlipat ganda namanya tidak riba. Tidak dilarang. Ya. Maka kalau pertambahannya dari 1 juta pinjaman menjadi 1 juta 100, itu kan belum berlipat. Lipat itu kalau dari 1 juta menjadi 2 juta itu 1 lipat. Ya. Mereka berdalil di ayat ini, datak kudur ribat afa mudha'afa ini, dengan cara mafhum namanya dalam istilah ilmu usul fikihnya. Dengan cara makna implisit. Mafhum. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, untuk kalian hanya pokok uang kalian. Makna secara mantuk, secara eksplisit dalam ayat ini adalah 0,0 sekian pun pertambahan dari modal dari pokok yang kalian pinjamkan hukumnya adalah haram. Ya. Dan bila bertentangan antara makna mantuk dengan makna mafhum, yang mantuk mana eksplisitnya, berapapun pertambahannya haram. Makna implisitnya di ayat Ali Imran bahwa itu harus berlipat ganda, bertentangan, berarti mana yang dipakai, didahulukan yang mantuk, yang makna eksplisit tadi. Ya. Maka berapapun pertambahan dalam pinjaman tadi yang disyaratkan di depan, maka ini adalah riba. ya, maka hendaklah kaum muslimin di negara ini dan negara kaum muslimin yang lainnya bertobat kepada Allah dari riba ini. Walaupun koperasi adalah sebuah wadah yang baik, tapi baiknya bila tidak ada dosa besar di sana. Tapi bila ada riba di sana, sungguh ini bukan wadah yang baik. Ini wadah yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Bila penanya tadi adalah anggota, wajib dia keluar dari sana. Bila dia pengurus, kalau dia tidak bisa merubahnya kepada koperasi simpan pinjam yang halal, dia pun wajib keluar. Kalau dia tawarkan kepada anggota dalam rapat anggota, ini sistem kita ini sudah salah ini. Ini kita mengundang murka Allah ini dengan sistem simpan pinjam yang wajib ada pertambahan. Tujuan kita baik, ingin saling membantu. Kenapa tujuan baik ini tidak dipelihara dengan kebaikan selamanya dengan cara yang pinjam tidak ada pertambahan? Lalu sebagian mungkin mengatakan, lalu kita dapat untung apa? Anda dapat untung pahala. Tapi kalau ingin juga Anda dapat untung, kan dana yang Anda store dalam simpanan wajib tadi, kan tidak semuanya terpakai untuk simpanan, untuk pinjaman. Ada dana yang tidak bergerak. Dana yang tidak bergerak tadi, kenapa tidak Anda olah dalam bentuk usaha real? Dikelola. Dikelola, beli barang, jual barang, baik kepada anggota atau kepada yang lainnya. Keuntungannya ini yang dibagi Allah. Yang mau pinjam silahkan, tidak ada pertambahan ya, dan pun bisa diperkecil yang pinjam tadi. Hal-hal yang bisa dibuatkan akad jual beli, dibuatkan akad jual beli. Umpamanya kebutuhannya adalah dia ingin renovasi rumah ya, Anda katakan koperasi kita menjual material-material tadi juga. Kamu pesannya materialnya apa, kita belikan ya, kamu bayar dengan mencicil dan harga lebih mahal. Dibuat akadnya setelah barang Anda terima ya, sehingga ada keuntungan. Kemudian pinjaman buat apa? Umpamanya dia mengatakan pinjaman untuk berobat, istri saya, anak saya sakit berobat. Ini tentu tidak bisa dibisniskan. Masa orang sakit Anda bisniskan? Anda cek memang kondisinya demikian atau surat-surat keterangan dari dokter. Ini bisa pinjaman tanpa ada pertambahan, sehingga wadah ini membawa keberkahan di dunia dan di akhirat, dan selamat dari kemurkaan Allah ya, wadah yang membawa kepada perbuatan riba. Jazakumullah khairan atas penjelasannya dan jawabannya. Demikian Bapak dan pendengar kita yang ada di daerah nanti ya, barakallahu fiik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya Ustaz, saya memiliki sawah beberapa hektar yang dikelola oleh penduduk masyarakat setempat, dan saya hanya mendapatkan bagian daripada hasil dari penjualan sawah atau padi yang dipanen setiap 6 bulan atau setiap tahun. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi saya membayar zakat pertanian? Jazakallahu khair. Ya. Dalam kerjasama ini nanti mu'alif akan menjelaskan ada namanya muzara'ah, ada namanya musaqah, ada namanya mughorasah. Ya. Dalam kewajiban zakatnya adalah masing-masing mengeluarkan dari haknya masing-masing. Tadi yang punya tanah umpamanya berapa? Umpamanya dapat punya tanah adalah 33% atau sepertiga. Buat pengelola adalah sisanya yaitu 2/3 atau 66%. Ya. Hasil panen umpamanya 5 ton atau 6 ton. Yang punya tanah dapat 2 ton, kemudian yang pengelola dapat 4 ton. Nah. 2 ton sampai nisab. Sampai. Iya. Maka masing-masing mengeluarkan yang dari 2 ton, mengeluarkan dari 2 ton. Yang dari 4 ton, mengeluarkan 4 ton. Kalau ternyata hasilnya cuma dapat sekitar 600 kilo. 600 kilo mungkin sampai nisab. Tapi kan ini milik berdua. Milik masing-masing 300. Yang satu miliknya adalah 200 kilo. Yang satu miliknya 400 kilo. 400 kilo tidak sampai nisab, 200 kilo tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat bagi masing-masingnya. Masyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya membeli tanah di beberapa tempat dengan tujuan investasi, Ustaz. Sebagiannya dikelola untuk buah-buahan dan juga untuk sawah ladang. Apakah ada zakat bagi saya untuk pembelian tanah dalam tujuan investasi tersebut? Jazakallahu khair. Yang saya pahami, beliau tidak tujuan tanah ini untuk dijual kembali. Tetapi untuk dikembangkan dalam usaha di atasnya ditanami tanam-tanaman. Maka zakat tanah tidak ada. Yang ada paling dari hasil tanaman tadi kalau untuk dijual. Kalau tidak untuk dijual, ya, dan ada makanan pokok seperti beras atau jagung, itu yang terkena zakat. Ya, adapun tanaman yang lain, umumnya dia tanam sayur mayur, ya, tidak untuk dijual, untuk konsumsi, maka ini tidak ada zakat. Tapi kalau sayur mayur tadi untuk dijual, ya, dan hasilnya sampai satu nisab emas, yaitu 85 gram sekitar 60 juta, maka ada zakat. Tapi kalau cuman hasilnya dari penjualan ini cuma sampai sekitar di bawah dari 60 juta, maka tidak ada zakat. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari Cirebon, Abu Hafiz. Yayasan kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan kami sedang membangun masjid, Ustaz. Dan tiba-tiba kami dihubungi oleh yayasan dari salah satu bank syariah, dan kami mendapatkan sumbangan sebesar 10 juta. Dan kami diharuskan membuka rekening di bank tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh dana tersebut digunakan untuk pembangunan masjid? Jika tidak boleh, harus dikemanakan donasinya? Ya Allah Ta'ala alam. Anda tinggal menanyakan apakah ini uang dari denda keterlambatan. Karena bank syariah, sebagian bank syariah itu untuk penalti bila terlambat dan mereka mengenakan penalti. Itu uang penaltinya dijadikan seperti tadi, uang untuk kemaslahatan umum. Ini kenapa dengan kemaslahatan umum? Karena ini riba. Dan tidak diakuinya sebagai laba profitnya mereka. Lalu diapakan uang ini? Dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Kalau ini untuk masjid, berarti uang riba untuk masjid. Ya. Wallahu ta'ala alam, banyak ulama tidak merekomendasikan uang riba untuk masjid. Tapi kalau mengatakan dia ini adalah hasil laba kami, tidak ada masalah. Bila ternyata itu adalah uang riba yang tadi, ya, maka boleh Anda gunakan untuk pembangunan toiletnya di masjid tadi. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Demikian Abu Hafiz di Cirebon. Jazakumullah khairah. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan semoga Allah mudahkan pembangunan masjidnya. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pinjaman ke bank konvensional, Ustaz, atau bank syariah, apakah diperbolehkan jika dalam kondisi yang terjepit, Ustaz, di mana ada kebutuhan yang mendesak? Dan pertanyaan sebelumnya juga menanyakan, dia dijebak oleh salah seorang ikhwah atau salah seorang temannya yang mengharuskan dia membayar hutang begitu besar dengan jangka waktu atau tempo waktu yang sangat singkat. Dia sudah berusaha untuk mencari bantuan dan pinjaman, namun belum ada jawaban dan solusi kecuali dengan meminjam kepada bank konvensional. Apakah dalam kondisi seperti ini masuk ke dalam kaidah darurat? Jazakallahu khair. Wallahu ta'ala alam, kaidah darurat tidak bisa ditanyakan pakai tulisan. Karena harus Anda jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Pertanyaannya, karena kadar darurat itu sangat-sangat spesifik sekali. mungkin bagi A darurat, bagi B tidak. Bagi C mungkin sangat darurat sekali, bagi D adalah sama sekali tidak ada darurat. Ya. Kalau umpamanya yang darurat itu adalah hilang salah satu daruriyatul khams, hilang nyawa, hilang din, hilang nyawa, hilang harta, hilang akal, hilang kehormatan. Dan itu betul-betul di depan mata. Artinya kalau Anda menyerahkan umpamanya sertifikat rumah Anda, rumah Anda dengan harga umpamanya 100 juta rupiah, lalu Anda dijebaknya dengan hutang 10 juta, kalau tidak itu rumah Anda disita dia dengan cara kekerasan atau cara semuanya dia. Ini kan hilang harta Anda 90 juta, hilang Anda gak punya rumah lagi. Tapi lihat sejauh mana dia bisa melakukan. Ya, kalau cuma sekedar gertak, ya, kalau cuma dia mempergunakan beberapa oknum keamanan dan segala macam, ya, Anda yakin bahwa Anda akan menang kalau dibawa ke pengadilan atau Anda laporkan dia kepada pihak berwenang, Anda yang menang, ini bukan darurat namanya. Masyaallah. Maka pernyataan darurat itu tidak bisa dijawab secara umum, harus didiskusikan langsung, ditanyakan langsung secara individu, secara pribadi. Bertemu muka Ustaz ya. Ya, ya. Biar lebih terperinci. Ya, dia mengatakan saya sakit, tidak ada dapat, saya mau udah jual rumah belum laku-laku. Ya, ini darurat, saya pinjam ke uang riba. Nah. Ya. Sakit itu bermanfaat ya, Fi. Menghapuskan dosa-dosa Anda. Tidak, dia mau mati sih Ustaz. Siapa yang bilang kamu mati? Hasil lab kemarin dokter spesialis ada menyatakan begini-begini, dalam waktu 2-24 jam tidak ada treatment atau apa namanya pelayanan kesehatan dari rumah sakit tadi, saya diperkirakan akan mati. Berapa angka persentase perkiraan matinya? 99%. Ayo udah, silakan Anda pinjam riba. Ya, tapi kondisi ini kapan adanya? Itu mau mati kan menurut Anda saja yang mau mati, tidak menurut hasil laporan medis. Ya, maka tidak bisa dijawab secara umum. Karena kalau dikatakan semua darurat, orang menganggap darurat sakit sekali ini saya. Sakit tangannya hanya luka saja atau potong putus satu. Tidak darurat namanya itu. Bisa ke Anda jahit ke dokter biasa. Tidak harus spesialis dengan angka besar, harus pinjam dengan riba. Ya. Dan pun masih banyak solusi yang lain. Benar. Kalau dalam kasus tadi dia ada jebak ikhwan, tinggal anda adukan ikhwan tadi ke polisi. Mana yang darurat harus pinjam ke bank? Ya. Kemudian andai kondisinya memang tidak bisa lagi, Anda silahkanlah datang ke lembaga zakat. Kan banyak lembaga zakat di negara kita yang dananya triliunan. Ada hak Anda di sana. Paksa mereka bawa data-data yang lengkap agar mereka memberikan hak Anda di sana sebagai orang terhutang atau yang terhutang. Gharimin kan dah haknya dalam atas zakat tadi. Apain Anda ke bank riba? Ya. Bank riba jelas itu bukan solusi. Itu adalah kehancuran dunia akhirat bagi Anda. Tapi kalau ke lembaga zakat tadi, itu betul solusi. Orang dalam kondisi tidak normal, dia akan anggap sesuatu yang bukan solusi adalah solusi. Waham. Sama seperti orang hanyut. Ya, orang hanyut semua dipegang. Rumput kecil pun dipegang. Ya. Ya? Bobot dia di atas 80 kilo, tapi rumput cuma kecil dipegangnya juga. Berharap dia ini menjadi tahan. Penyelamat. Iya, penyelamatnya. Hilang akal sehatnya. Ya, rumput masih mending. Tapi kalau riba, bukan solusi. Tapi malah menghancurkan dunia dan akhirat Anda. Bencana, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian. Nah, jawaban dari Ustaz dan nasihat yang sangat bermanfaat bagi antum dan juga bagi kita semua untuk berhati-hati terkait dengan muamalah ribawiyah ini ya. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon kembali di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab yang kita bahas, syirkah atau yang lainnya, silakan kita angkat kembali. Halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Novi di Jakarta. Silakan Ibu Novi. Dan dikelaskan suaranya. Saya seorang marketer, Ustaz. Seorang marketer. Iya, marketer. Kemudian? Iya. Dan dalam waktu dekat, owner tersebut mau mengganti sistem. Katanya marketer juga. Kami tetap jadi wakil mereka, tapi kami boleh langsung mendapatkan fee kami. Jadi transfer nggak langsung ke pusat, tapi melalui kami dulu. Setelah kami selesai transaksi dengan pembeli, baru kami transaksi dengan produsen gitu. Jadi, produsen? Ya, dengan owner tersebut gitu. Jadi harga jualnya tetap ditentukan oleh produsennya. Gitu. Jadi ya pas seperti itu boleh, kan? Barangnya butuh diproduksi dulu atau barangnya di stok? Oh, barangnya udah di stok, mereka produksi. Mereka produksi gitu kan, lalu di stok gitu, dan kami yang menjualkan gitu. Anda menjualkan bisa dibawa barangnya dulu atau harus bayar dulu? Enggak, jadi pengiriman dari mereka. Pengiriman betul dari mereka, tapi ketika sebelum mereka ngirim, Anda harus bayar dulu atau nanti-nanti bisa? Bagaimana, Ustaz? Anda harus bayar dulu ke pihak pemilik barang ketika sebelum pemilik barang mengirimkan kepada konsumen. Oh, Anda. Iya, ya, benar kayak gitu. Berarti kita Anda transfer dulu. Kalau Anda harus transfer dulu, berarti Anda dengan mereka adalah akadnya jual beli. Jadi bukan mitra ya, Ustaz? Katanya itu mitra. Iya, mitra, tapi gitu. Mitra jual beli. Iya. Mitra itu kan kata-kata yang enggak ada definisinya. Tapi itu kalau dalam pandangan syar'i itu namanya jual beli Anda. Kalau Anda dengan dia jual beli, berarti ini belum boleh Anda jualkan sebelum Anda beli dan Anda terima barangnya. Bila Anda jualkan dan Anda sebelum Anda terima barangnya dan Anda beli, maka Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Rasulullah mengharamkan ini. Jadi itu bukan marketer lagi ya, Ustaz ya? Itu bukan marketer, Anda beli putus ke dia namanya, Ibu. Anda dibodoh-bodohi dengan istilah. Oh ya, Ustaz. Bisa difahami, Umu? Iya. Ibu Nafi, baik. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ibu Nafi. Dan marketer jadi bukan wakil dari produsen, wakil saja yang dipahami. Kalau marketer secara umum, nah, ya bisa jadi karyawan. Ini diangkat marketingnya di perusahaannya dia. Jualkan barang, gaji kalian sekian. Ya, kalau penjualan di atas target, kalian dapat bonus lagi selain gaji. Nah, ini enggak ada masalah. Ini karyawan namanya. Sahnya akadnya wakalah. Baik, baik. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan kan Al Bukhari, bi hadza thawba bikadha fama fawqahu fahuwa laka. Jual kain ini dari saya harga sekian, selisihnya buat kalian. Nah, dan tidak harus bayar dahulu. Sah. Karena dia wakil. Wakil itu fungsinya sama dengan pemilik barang. Kalau rusak, keluar dia dari toko, ditabrak dan barangnya diambil dari gudang, barangnya pun dirampok, dia tidak wajib mengganti. Wakil. Karena dia wakil, fungsinya sama dengan pemilik barang. Tapi kalau pemilik barang mengatakan, kamu jualkanlah, tapi kamu tidak akan terima barangnya dan tidak akan saya serahkan barangnya ke konsumen kamu sebelum kamu bayar ke saya, ini tidak masuk dalam dua kasus tadi. Masya Allah. Ini namanya jual beli putus. Mitra atau apa namanya terserah, tapi ini adalah semua bentuk pembodohan. Yang pertama tadi, dia terjual tidak terjual pun dapat gaji. Sah. Ya, ini halal gajinya. Nah, dia sudah bekerja. Cuman agar untuk motivasi karyawannya ini, kalau lebih dari target umpamanya per bulan 100 item, bila di atas itu kamu dapat 50% dari harga penjualan. Ya, ini bagus. Yang kedua tadi, konsekuensinya berdampak. Karena yang terakhir tadi, yang ketiga, dia belum boleh menjualkan. Karena tidak menjadi wakil. Walaupun dibilangnya mitra atau keagenan atau apa, terserah. Tapi dia bukan wakil. Alhamdulillah. Ya rahmatullah. Karena bukan wakil, berarti dia membeli putus. Kalau membeli, kata Rasulullah, jangan engkau beli barang sebelum, jangan engkau jual barang sebelum engkau memilikinya. Dalam yang lain, jangan engkau jual sebelum engkau terima. Berarti si yang bertanya tadi, dia hanya boleh menjual kalau sudah dibeli dengan akad dan diterima barang di tangan dia, baru boleh diiklankan untuk dijual. Kecuali seperti yang pertanyaan saudara kita di Malaysia tadi, hanya sekedar terima order, dia beli dulu barang, dia terima, setelah itu dia tawarkan kembali jadi atau tidak, dan tidak ada konsekuensi. Itu malah lebih bagus. Baik, Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian tambahan jawaban untuk Ibu Novi juga dan juga bagi yang lainnya, semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Ya. Nah, ini Pak Ustaz. Baik. Ahlan dengan siapa Bapak, di mana, mohon maaf? Waalaikumsalam, ini Insa di Riau, Pekanbaru. Di Pekanbaru, Bapak. Silakan, silakan, Pak. Ini dengan Pak Insa di Riau. Silakan pertanyaannya, Pak. Jadi gini, Pak Ustaz. Saya kan supir. Ya, ini, Pak. Saya kan seorang supir, jadi untuk sholat Jumat gitu. Itu sholat Jumat, kadang saya ketinggalan gitu. Apa bisa diganti dengan sholat Zuhur aja? Harus sholat Jumat sendiri gitu, Pak. Sopir pribadi atau sopir angkutan umum, Bapak? Ya. Sopir pribadi atau angkutan umum, Bapak? Ya, saya termasuk angkat-angkat sawit gitu, Pak. Perkebunan ya? Perkebunan. Gak bisa minta izin di sholat Jumat 2 jam sebelumnya istirahat? Ya. Karena waktunya pas Jumat itu saya masih di lapangan gitu. Libur, minta libur Jumat, gak bisa? Bapak bisa ajukan libur di hari Jumat, Pak? Ya, kalau di hari Jumat kami namanya perusahaan kan, jadi nggak ada liburnya lagi pula. Oh, subhanallah. Nggak ada libur. Dan itu harus selesai gitu kerjaannya. Masya Allah. Ya, ala kulli hal, sholat Jumat tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Ya, maka seorang muslim, dunia yang kita cari ini adalah bagian dari rezeki Allah Azza wa Jal. Bila kita durhaka kepada Allah, tentulah rezeki yang diberikan oleh Allah akan disempitkan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ya. Kita bukan budak dari harta, tapi budak Allah Azza wa Jal. Budak Allah ikut perintah Allah Azza wa Jal. Anda lahir, kita lahir bukan budak dari perusahaan, bukan budak dari negara, tapi budak dari Allah yang menciptakan kita. Maka bila konsekuensinya, aturannya tidak melanggar ketentuan Allah, kita ikuti. Bila ketentuannya melanggar, aturannya melanggar ketentuan Allah, tentu kita bukan budak mereka, tapi budak Allah. Carilah kerja yang halal. Kalau mereka tidak mau, umpamanya memberikan Anda izin. Ya, memberikan 2 jam sebelumnya Anda istirahat, ya. Dan saya kira ini bisa Anda ajukan ke hak asasi manusia, kan ini untuk sholat adalah hak asasi manusia setiap orang yang beragama Islam. Bisa Anda ajukan atau minta ganti hari kerja shiftnya. Anda kerja masuk di hari Sabtu atau hari Ahad, hari Jumat Anda minta hari libur. Tidak ada yang susah dalam hidup. Kalau tidak mau mereka, rezeki Allah luas. Sah. Baik, jazakumullah khair Bapak, dan demikian yang bisa disampaikan Ustaz terkait dengan pertanyaan Bapak. Semoga Allah mudahkan untuk bisa bekerja dan juga menunaikan perintah Allah salat Jumat ya Pak. Barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam Ustaz. Silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, mencari rezeki dunia ini adalah tujuannya agar kita bisa melanjutkan hidup di dunia dan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk memurkai Allah. Maka bila dalam mencari rezeki tersebut ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, baik dalam bentuk riba atau perjudian atau meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, ketahuilah ini bukan cara mencari rezeki, tapi cara untuk menuai murka Allah. Tinggalkan, pasti anda diberikan oleh Allah rezeki lebih baik dan halal. Allahu wali taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khair.